hebat tak biasa. Senyuman manis hias suasana. Terpesona aku dengan cantiknya wajahmu. Oh salahkah aku jatuh cinta? Dan ku yakin kau jadi milikku. Kamu buatku mabuk kepayang. Di benakku hanya ada dirimu seorang. Getaran hebat tak biasa. Senyuman manis ya suasana. Terpesona aku dengan cantiknya wajahmu. Oh salahkah aku jatuh cinta? Dan ku yakin kau jadi milikku. Kamu aku mabuk kepayang. Di benakku hanya ada dirimu seorang. Aku susah tidur jadinya saat pejam mata di situ ada dirimu lagi. Izinkanlah diriku berada di hatimu. Rasakanlah cintaku yang haus kan cintamu. Pun berada ada kamu.